Jarum juga ya, kami ada tunjukkan karya. Begal orange semakin keren, lebih ngetrend satu weekend. Kami beraksi untuk kreasi, gak basa-basi tunjukkan aksi. If you like me, let's go follow me. If you hate me, no worry. Langkah batine tegal nangkene, ganggo bersija semakine. Jek tegal bersaudara, berdiri kuat satu bendera. Keluarga kebersamaan, satu ikatan satu jiwa. Alex.